بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini, hari Idul dalam sepekan, hari raya dalam sepekan, itu hari Jumat, kita bisa berkumpul kembali, bertemu kembali dalam satu kesempatan yang mulia, yaitu Majlisul Ilm. Kita ingatkan kepada saya pribadi dan antum semua, ikhwah wal akhwat, untuk meluruskan niat dalam rangka semuanya untuk tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung kepada niatannya, sesuai dengan niatannya atau disertai niatannya. Dan sebagian ulama mengatakan, rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang besar namun dijadikan kecil karena niatannya. Fathalibul ilm ini adalah amalan yang mulia, amalan yang besar, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang berjalan, menempuh perjalanan dalam rangka untuk belajar, apa balasannya? Barakallahu fiik, Allah akan al-mudahkan baginya satu jalan menuju jannah. Amalan kabir, amalan besar, namun bisa menjadi kecil, bahkan mungkin tidak ada nilainya kalau niatannya. Demikian sebaliknya, amalan yang mungkin dianggap sepele, dianggap kecil, tetapi bisa menjadi besar karena niatan yang ada pada seseorang. Maka kita ingatkan, saya pribadi dan ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita luruskan niat kita untuk belajar. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan untuk membaca dan mengambil faedah dari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, yang beliau berikan judul Huququl Auladi 'alal Abai wal Ummahat, hak-hak anak atas ayah dan ibunya. Pada pertemuan yang terakhir dari kitab ini, kita telah sampai kepada penjelasan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah. Beliau mengatakan bahwasanya anak-anak yang merupakan kenikmatan besar ini memiliki hak atas orang tuanya. Hak anak berarti bagi orang tua merupakan apa? Merupakan apa? Ayo, karena dalam bahasa kita merupakan kewajiban. Berarti sesuatu yang naam harus ditunaikan orang tua. Naam barakallahu fik. Apakah sebagian jelaskan dan syair ada yang sifatnya naam wajib ataupun yang naam mustahab. Dan Syekh Hafizahullah Ta'ala membagi hak yang dimiliki oleh anak-anak atas orang tuanya dibagi menjadi berapa? Ada yang masih ingat? Hak anak kita. Setiap anak yang kita miliki punya hak atas kita sebagai orang tuanya berapa macam? Ahsan. Yang pertama apa? Sebelum dan sesudah apa, Pak? Dan? Ahsanta barakallahu fik. Nah, sebelum anak tersebut dilahirkan dan setelah anak tersebut dilahirkan. Nah, sebelum anak tersebut lahir, sebelum ada di dunia, ternyata kita sudah punya kewajiban. Apalagi setelah nampak wujudnya ada di dunia, Allah lahirkan ke dunia ini, maka padanya banyak hak-hak yang harus ditunaikan oleh orang tua kepada anaknya. Dan kita telah masuk kepada bagian yang pertama, yaitu hak-hak anak sebelum dilahirkan. Nah, apa yang pertama? Barakallahu fi. Hak anak yang pertama, sebelum anak itu ada, sebelum nam terlahir ke dunia, hendaklah ayahnya, bahkan lebih dari itu orang tuanya menjadi orang tua yang apa? Salihah. Nah, sang ayah harus saleh, sehingga anaknya akan bisa mengambil manfaat dari keberadaan orang tua yang saleh. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam naam kisah apa? Perjalanan siapa? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Naam, ketika itu mereka berdua mendapatkan satu bangunan tembok yang hampir rubuh. Kemudian mereka berdirikan, Nabi Khidir berdirikan. Kemudian alasannya karena apa? Di dalamnya ada apa? Ada apa? Kanzun, ada harta yang tersimpan milik siapa? Dua anak yang yatim, dua anak yang sudah tidak bisa, tidak punya ayah. Naam. Dan itu semua Allah jaga, Allah sampaikan, Allah berikan kepada dua anak yatim tersebut karena sebab apa? Kesolehan ayahnya. Wa kana abuhuma salihah. Dan nyatalah kedua ataunya ayah dari kedua anak tersebut saleh. Kata para ulama, naam, termasuk dari kalangan para sahabat mengatakan hufidha, anak tersebut, kedua anak tersebut dijaga oleh Allah di salahi naam abihima, karena kesolehan ayah mereka berdua. Ada asarnya, ada pengaruhnya. Dan Syekh Hafidhahullah Ta'ala beliau menyebutkan termasuk bentuk atau termasuk kepada pembahasan naam hak anak yang pertama sebelum dilahirkan, yaitu hendaklah ayahnya menjadi orang yang soleh, berusaha. Naam, berusaha walaupun sebelumnya mungkin punya latar belakang kan macam-macam ya. Di antara kita mungkin ada yang dari dulu sudah mengenal agama dari kecil. Ada di antara kita yang mengenal agamanya ketika usia 20 tahunan, ada yang usia 30, bahkan ada yang mengenal agama ini baru sekitar 50-60 tahun. Ya kan? Nah, maka sesuai dengan keadaannya, setiap orang tua tetap berusaha menjadi orang yang saleh. Nah, dan tidak usah menyesali. Ya, tidak usah marah-marah maksud. Kenapa ya? Dulu saya tidak mendapatkan hidayah. Ya alhamdulillah. Sekarang kita mendapatkan hidayah, kita syukuri sudah. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal dulu yang mungkin luput dari kita. Naam. Pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak yang belum sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Al-Sunnah, karena dulu kita belum paham, sudah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu kita berusaha memperbaiki. Dan termasuk nah, bentuk kesolehan ayah, kata Syekh Hafidhahullah Ta'ala, adalah sang ayah apa? Memilih istri yang soleh. Karena kalau seorang laki-laki yang soleh, pasti menginginkan istrinya yang soleh. Bahkan tidak jarang kita dengar laki-laki yang dia tukang main, ya, dan jarang ibadah, pergaulannya bebas, tapi tetap kalau memilih istri, pengen yang bagaimana? Pengen yang baik kan? Nah, gak mau sih juga kalau buat istri mah pengennya yang. Nah, kecondongan seperti itu. Apalagi seorang laki-laki yang soleh, Nah, tentunya dia menginginkan istri yang salehah, dan ini memang yang dianjurkan oleh agama kita. Hendaklah seorang laki-laki muslim dia memilih istri yang salehah, karena peribadatannya istri itu bagaikan apa? Bagaikan apa? Sawah, ladang. Nah, apa dalam Al-Quran Allah sebutkan? Nisa'ukum harthulakum fa'tu harthakum anna syi'tu. Istri sekalian adalah ladang kalian. Karena ladang, peribadatan itu sebagai ladang, tentunya seorang petani yang akan berladang, dia harus memilih tanah yang apa? Subur kan? Ayo. Hal ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-58. Sebagai dinukilkan oleh Syekh, wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Negeri, tanah yang baik akan keluar tumbuhannya dengan izin Rabbnya, tumbuhan yang bermanfaat, bagus. Adapun yang jelek, negeri atau tanah yang jelek, tidaklah keluar dari tanah tersebut melainkan nakida, sesuatu tanaman yang tidak ada manfaatnya. Ini permisalan. Maka wanita salehah ini benar-benar akan menumbuhkan keturunan yang baik. Barakallahu fikum. Demikian yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis, di antara beliau mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Yang pertama karena apa? Wanita biasanya, laki-laki kalau milih wanita karena apanya? Karena kecantikan. Nah, apalagi karena hartanya, banyak hartanya. Yang ketiga, karena keturunannya ningrat ini. Ada di belakangnya ada RD, ya, Raden. Ini tanah darah biru. Ya. Nah, atau yang keempat kata Rasulullah karena apa? Agamanya. Dan justru yang keempat inilah, kalau kita mendapatkan calon istri yang memiliki agama Zatuddin, maka kata Syekh Abdullah Bukhari hafidahullah, naam, idza wajadu Zatuddin alla ya'dilu anha. Kalau para laki kaum muslimin ini mendapatkan wanita yang memiliki agama, jangan berpaling lagi darinya. Walaupun mungkin cantiknya kurang, ya, hartanya kurang, keturunannya mungkin kurang, ya, tapi dia memiliki agama, fadfar didati din taribat yadah, kata Rasulullah SAW. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahkan seorang ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali, dinukilkan oleh Syekh, beliau berkata kepada anaknya, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibaran wa qabla an tuladu. Kata Abul Aswad Ad-Du'ali, sungguh saya telah berbuat baik kepada kalian wahai anak-anakku. Saya telah berbuat baik kepada kalian. Apakah ketika kalian kecil ataukah kalian sudah besar dan sebelum kalian dilahirkan? Anak-anak mungkin heran bertanya. Kalau kebaikan anaknya ketika kecil dan besar terlihat, terasa kan? Anak-anaknya bertanya kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulada? Bagaimana engkau berbuat baik kepada kami sebelum kami dilahirkan? Kan belum ada. Naam, heran. Kok bisa berbuat baik kepada kami sementara kami belum ada di dunia? Dijawab oleh ayahnya, qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tusabbuna biha. Saya telah memilihkan bagi kalian dari kalangan para ummahat, para wanita yang mana kalian tidak menjadi dicela karena sebab wanita atau ibu tersebut. Jadi memilih wanita yang salehah, akhirnya setelah lahir akan ditanya, ini kalau kita ini putranya siapa sih? Kalau di kalangan ummahat mungkin ditanya, ini putrinya siapa? Oh, Ummu Fulanah, oh Masya Allah. Ya. Ummu Fulanah orang yang baik hatinya, dermawan, rajin taklimnya, ibadahnya Masya Allah. Kan akhirnya anaknya mendapatkan apa? Sanjungan kan? Pujian. Tapi kalau dikenal putrinya siapa ini? Putranya siapa? Mungkin di kalangan para ummahat, ini putranya Ummu Fulanah. Ma'ruf. Yang dikenal ma'rufah dengan kejelekannya. Nah, kasihan sang anak. Nah, ibunya dikenal banyak melakukan kezaliman-kezaliman, kejahatan-kejahatan, pengaruh kepada anaknya, anaknya menjadi dicela. Maka ikhwani fiddin, rahimani wa rahim, maka ini sebab atau hak anak yang pertama. Hak anak yang pertama, naam, hendaklah ayahnya tersebut memilih istri yang salihah, naam, karena akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, kita masuk sekarang kepada hak yang kedua. Halaman ke-19. Silakan dibuka. Sanian. Hak anak yang kedua sebelum dilahirkan adalah al-hirsu ala ittiba'i sunnati hinal jima'i. Bersemangat untuk ittiba' mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bersemangat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW hinal jima, yakni ketika berjima, ketika berhubungan suami istri. Wa qawli ma warada minal adhkari asabitati, dan naam, semangat di dalam mengikuti ucapan-ucapan doa-doa yang datang dari adhkar, dari kalimat-kalimat zikir yang sabita, yang telah tetap disunnahkan Rasulullah SAW, kama huwa fi sahihain, sebagaimana yang dia terdapat di dalam kitab sahihain, yakni suami istri yang akan melakukan hal ini, tidaklah berdoa yaqula bismillahi Allahumma janibza syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa-apa yang engkau rizkikan kepada kami. Ini berupa anak. Qala alaihi salatu wassalam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma in qudira an yakuna bainahuma fi dzalika wa qudiya waladun lam yadhurruhu syaitanun abada." Subhanallah. Kata Rasulullah, kemudian setelah berdoa dengan doa tadi, naam, ternyata dalam perkara-perkara yang seperti ini pun agama Islam memberikan bimbingan yang tidak didapatkan orang-orang kafir. Ini diberikan oleh agama Islam. Setelah dia berdoa seperti itu, kata Rasul, kemudian kalau ditakdirkan, naam, terjadi di antara keduanya dengan sebab al-jima'nya tadi, ditakdirkan anak, Allah takdirkan untuk melahirkan anak dari sebab tersebut, lam yadurrahu syaitanun abadan, maka syaitan tidak akan bisa memudaratkan dia abadan selamanya. Subhanallah. Nah, ini bentuk penjagaan. Bentuk penjagaan. Barakallahu fiik. Jadi harus semangat di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam perkara ini. Kata Syekh, "Wa hada amrun zahir." Ini perkara yang jelas. Faittiba'u sunnati fi hadzal babi amrun azim. Mengikuti sunnah Rasulullah dalam bab ini, naam, merupakan perkara yang besar. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Padanya, pada perbuatan mengikuti sunnah Rasulullah, bahkan sampai dalam amalan seperti dalam perbuatan, naam, yang sifatnya sangat rahasia seperti ini, padanya, naam, terdapat tahqiq, bentuk perwujudan terhadap ibadah, mewujudkan benar-benar ibadah. Wa tajridul ittiba lin nabi sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan sekedar melampiaskan syahwatnya, tetapi ini benar-benar mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka, kata Syekh, tidak ragu lagi, annal abda, bahwasanya seorang hamba, yahrisu kullal hirsi ala an yatajannaba au yujanniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Tidak dokan lagi bahwa seorang hamba itu bersemangat. Naam, sangat bersemangat agar dia dijauhkan dan agar naam dia menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari godaan-godaan syaitan. Syaitan ini merusak, Pak. Naam, sangat bersemangat merusak diri kita dan anak-anak kita. Naam, bisa dengan jalan syahwat. Bisa dengan jalan syubhat. Bahkan syaitan ini berusaha mencari celah kalau ada kesempatan masuk kepada seseorang. Naam, sehingga orang jadi mamsus untuk merusak orang tadi. Ini godaan-godaan syaitan. Bahkan ketika tidur saja, syaitan ini berusaha mengganggu kita, menyimpangkan kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW memberikan contoh bentuk-bentuk perlindungan. Nah, mulai dari zikir pagi, sore, adhkar ba'da salat, adhkar qabla naum, zikir sebelum tidur, adhkar zikir atau doa sebelum masuk kamar mandi. Apa doanya? Doa sebelum masuk kamar mandi. Apa doanya? Ayo, nah, barakallahu fik. Apa artinya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari, boleh dibaca al-khubuth, boleh dibaca al-khubuth, di dhammah dan di sukun. Kalau dibaca dengan dhammah al-khubuthi, yakni naam, maknanya syaitan laki-laki. Al-khaba'is artinya syaitan perempuan. Kalau dibaca al-khubuthi dengan dhammah dengan sukun, maknanya adalah asyar, kejelekan. Wal khaba'is artinya ahlu syar. Dua-duanya boleh. Nah, ini sebelum masuk kamar mandi dibaca doa ini, subhanallah. Kenapa? Karena kamar mandi di tempatnya yang disendangi oleh syaitan. Sehingga seorang hamba dia berdoa kepada Allah ketika berada di tempat-tempat yang disenangi oleh syaitan, supaya Allah melindungi dirinya. Banyak yang mamsus ketika apa di kamar mandi terjadi. Belum lama terjadi di tempat kita, seorang wanita yang mungkin lagi banyak masalah, umahat, naam, banyak masalah, naam, kemudian ketika dia masuk kamar mandi, namanya sedang banyak masalah lalai kan, dia masuk kamar mandi, kemudian keluar kamar mandi, dia pingsan. Setelah pingsan sudah berubah. Nah, berubah sudah. Nah, matanya terus aneh, enggak ingat, enggak sadar. Nah, walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan dari karena ruqyah oleh ikhwah. Nah, akhirnya alhamdulillah keluar syaitan tersebut, dari baru ingat, oh, ketika tadi kamar mandi begini begini begini. Nah, ini penjagaan dari syaitan. Syaitan ini kalau ada celah bagaikan serigala ini. Ada celah sedikit yang lalai di antara kita, diambil dimakan. Nah, bisa dengan syahwat, syubuhat, atau dengan seperti tadi. Barakallahu fik. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW mengajari kita untuk perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hari ini, dalam ketika hubungan na'am perbuatan yang sifatnya sangat rahasia. Tetap seorang hamba yang mukmin laki-laki dan wanita, suami dan istri, tetap dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Wa yasta'inu billahi 'azza wa jalla minasyaitani wa nazaghatihi. Dan dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan godaan-godaannya. Wa yatlubu minallahi azza wa jalla, dia meminta dari Allah Subhanahu wa taala an yujanniba, agar Allah menjauhkan man katabalahu, agar Allah menjauhkan man katabalahu an yulada min sulbihi nazagatis syaitani. selain Allah dia meminta agar Allah menjauhkan syaitan dari dirinya. Naam. Dan juga dia meminta supaya Allah menjauhkan syaitan dari apa-apa yang Allah takdirkan yang terlahir, itu min suldi, yang terlahir dari keturunannya, dari anak-anaknya, dari nazagati syaitan. Ternyata ini hak anak, Pak. Jangan lupa. Ini hak anak kita. Nah, kalau kita mendapati, mungkin sebagian mendapatkan diuji dengan anak-anak yang luar biasa, sulit untuk diarahkan. Kita muhasabah mungkin. Mungkin ada hal-hal yang kita lalaikan. Mungkinkah dulu kita kurang selektif dalam memilih istri misalnya. Ya. Atau sekedar, aduh ini wajahnya cantik sudah. Akhlaknya sudah, nantilah saya perbaiki. Ya, yang penting cantik dulu lah. Nah, ternyata setelah dinikah, wajah yang cantik kalau tidak disertai akhlak yang baik tidak bisa menjadi perhiasan. Bahkan berbahaya kalau istrinya memiliki apa? Syubhat. Seperti yang ma'ruf dalam sejarah. Seorang yang tadinya seorang penuntut hadis. Rajin talibul hadis ini. Siapa namanya? Menikah dengan seorang wanita cantik. Naam. Tetapi memiliki pemikiran khawarij. Man ismu? Ayo subhanallah. Imran bin Khattan. Naam. Yang tadinya dia berniat, nantilah kalau saya menikahi dia, dia yang saya akan dakwahi akan dirubah dari pemikiran khawarij menjadi ahlu sunnah misalnya. Setelah nikah, luar biasa tipu daya wanita. Nah, akhirnya bukannya suami membimbing, akhirnya suaminya yang terbawa pemikiran istrinya sampai-sampai dia memuji kepada Abdurrahman ibn Muljam yang siapa membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dipuji. Ini menunjukkan dia sudah mewarisi pemikiran khawarij dari istrinya tadi. Nah, hati-hati. Mungkin ini sebabnya. Akhlak anak-anak kita sulit. Mungkin karena kita dulu kurang selektif. Yang kedua, mungkin karena istrinya sudah baik, salehah. Namun mungkin, dia tadi lupa mungkin. Tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW ketika akan melakukan hubungan tadi. Lalu kata Syekh, "Fandur ila hada taujihi an-nabawi as-sadidi fima yajibu 'alal insan hatta wa huwa bi misli hadhihi al-halat an yattabi'a sunnata wa sunnatu khair." Kata Syekh, lihatlah kepada pengarahan Nabawi yang lurus ini, bimbingan Nabi yang lurus ini. Dalam perkara-perkara yang wajib seorang manusia sampai-sampai dalam keadaan semisal tadi, keadaan seperti tadi, keadaan yang sangat rahasia antara suami dengan istrinya. Nah, tetap Nabi Muhammad SAW memberikan bimbingan untuk mengikuti sunnahnya, dan sunnah itu kata Syekh, wa sunnatu khair, sunnah Rasulullah SAW itu adalah baik. Bahkan sunnah Rasulullah SAW adalah safinatun najah, perahunya. Nam siapa? Perahunya Nabi Nuh. Ya. Man raqibaha naja wa man takhallafa minha aw takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang dia naik ke perahu tersebut selamat. Namun yang tertinggal dari perahu tersebut binasa. Pahala sunnah. Ini sunnah, kedudukan sunnah. Jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Ini hak kedua. Kita masuk salisan. Hak yang ketiga. Doa Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uhu bi an yarzuqahuma al-walada salihah. Hak anak yang ketiga sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada keduanya, kepada suami istri, berupa al-walad salih, berupa anak yang saleh. Doa. Nah, wahada huwa manhaju ahlil haqqi wal iman, dan ini adalah jalannya ahlul haq dan ahlul iman. Yang kita akui, kita sering lalai, sering lupa. Berdoa supaya Allah memberikan kesolehan kepada anak kita. Nah, kadang-kadang kita hanya menyandarkan kepada belajar. Ya, bagus, memang anak perlu diajari. Pagi-pagi anaknya sudah sholat, anaknya pergi belajar ke pondok-pondok. Ya, pulang ke rumah, kelihatan tidur dan sebagainya. Kadang-kadang orang tua lupa. Tidak berdoa, mendoakan anaknya, kesolehan anaknya. Padahal subhanallah, dampak doa ini sangat besar. Dan ini adalah jalannya ahlul haq. Jalannya orang-orang ahlul haq dan jalannya orang-orang beriman. Kama qala Allahu azza wa jal. Sebagaimana firman Allah azza wa jalla. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Waja'alna lil muttaqina imama. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-74 Allah berfirman, Rabbana hablana, mengisahkan ucapan nam orang-orang yang di atas al-haq, orang-orang yang beriman, dia berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari nam azwaj, yani termasuk dalam azwaj ini istri-istrinya atau nam teman-temannya, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, wa ja'alna lil muttaqina imama, meminta agar Allah memberikan keturunan yang menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangannya, yang menjadi kesenangan dirinya karena kesolehan. Kalau anak yang nakal, na'am, walaupun orang tuanya kaya, tidak bisa menjadi qurrata a'yun. Anak, banyak anak-anak yang lahir dari kalangan orang-orang kaya, tapi tidak dijadikan penyejuk pandangan orang tuanya. Nah, bahkan malah menjadi apa? Sumber masalah. Anak sebesar itu, nah, jadi alami. Semoga Allah memberikan hidayah pada anak tersebut. Usia 10 tahun. Usia 10 tahun sudah pandai dalam apa? Mengambil barang-barang. Bahkan berani masuk rumah ketika tidak ada penghuni. Subhanallah. Orang tuanya datang, bagaimana ini, bagaimana, mengeluhkan. Nah, ditangani terus. Orang tuanya masya Allah sudah masukkan pondok itu, keluarkan lagi. Karena kesalahan apa? Ini mencuri. Masuk lagi pondok itu, dikeluarkan lagi. Karena memang mencuri lagi sebenarnya. Sampai akhirnya dirumahkan. Sampai akhirnya pernah anak tersebut apa? Diikat di tiang. Betul ini. Diikat di tiang. Kenapa? Kalau dia lepas sedikit, betul-betul tiap barang punya orang tuanya, barang tetangga rumahnya hilang. Akhirnya orang tua berpikir, gimana ini masuk pondok sudah gak mungkin. Akhirnya apa? Sudah dirantai di sini. Di tiang. Nah, subhanahu wa ta'ala, hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya memang anaknya sudah sifatnya seperti itu. Akhirnya dia sudah betah. Ada kesempatan keluar, dia kabur. Sampai sekarang tidak tahu kabarnya di mana. Ketika itu umurnya baru sekitar 10 sampai 12 tahun. Sekarang sudah besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Anak yang seperti ini akan menjadi beban orang tuanya. Akan menjadi beban orang tuanya. Belum lagi kita lihat subhanallah di pondok beberapa, nah termasuk kita saksikan di tempat kita, khaddarlah masyafa, ada anak yang dari kecil diajari, orang tuanya juga orang tua baik. Nah, terus diajari sampai selesai Quran, hafal Quran sudah. Dan kita sempat membimbingnya selama 2 atau 3 tahun langsung. Nah, masya Allah, cerdas anak ini. Kalau gak ranking 1, ranking 2 terus. Menguasai pelajaran. Tapi subhanallah, masuk usia-usia belasan tahun. Masuk usia belasan tahun. Ketika itu ada kelengahan sedikit. Dari orang tuanya ketika itu mengizinkan anaknya untuk memiliki handphone. Handphone jadul kalau istilah kita. Ya. Bukan touchscreen. Handphone yang jelek, yang katanya sudah rusak. Ya. Gak bisa teleponan, SMS aja sulit. Namun anak sudah dapat handphone. Akhirnya apa? Dia perbaiki sendiri. Bisa SMS-an. Nah, orang tuanya lengah. Karena merasanya saya mungkin sudah terlalu lama ngekang anaknya. Sudahlah, gak apa-apa. Hiburan. Kenalah dia dengan orang-orang yang lebih besar usianya. Dia ketika itu umur 11-12 tahun. Atau 13. Dia lebih kenal dengan anak-anak yang lebih besar. 16, 17, 18, 20. Sama-sama pemegang HP. Berkenalan dengannya. Terus. Terus. Dari HP itu diberilah apa? Nama-nama perempuan. Nama-nama anak kasihnya perempuan. Ini nomornya. SMS sudah. Mulai. Akhirnya terus berjalan. Akhirnya enggak puas HP. Cari kesempatan apa? Nyari rental internet. Masih di HP, dia masih ke apa? Ganti HP. HP-nya yang bisa main internetan. Masuk apa? Facebook. Masuk Facebook, difoto dan sebagainya. Terus berhubungan dan semakin banyak kenalan perempuan. Nah, setelah itu pula dia kurang cukup puas masuk ke rental internet. Dan berjam-jam di sana. Berubah sudah anaknya. Ketika itulah orang tua baru menyadari kalau anaknya sudah menyimpang jauh. Dan ketika ditegur oleh ayahnya. Nah, ditegur oleh ayahnya. Kamu mau baik atau tidak? Dia berani melawan. Dia mengatakan, "Nam, bunuh saja saya, Pak. Nantang. Gak ada perasaan ketakut." Ditegur oleh ikhwah ketika berada di rental internet, dia bilang apa? "Ngapain kamu ngurusin saya?" Allahul musta'an. Ini adalah ujian. Walaupun bukan anak kita sendiri, tetapi kita merasakan ini adalah musibah besar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai hal ini terjadi kepada kita. Maka kita terus meminta berdoa kepada Allah, jangan lupa selain antum mengarahkan anaknya belajar, jangan lupa dari doa. Jangan lupa dari doa, karena doa ini adalah jalannya para nabi dan orang-orang saleh. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi. Demikian pula dalam ayat yang lain dari surat Ali Imran yang saya nukilkan di sini ayat ke-38. Qala Allahu azza wa jalla an Zakaria. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan di sanalah Nabi Zakaria berdoa kepada Rabb-nya. Qala rabbi habli. Beliau berkata, beliau berdoa, "Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu berupa keturunan yang thayyibah, keturunan baik. Innaka sami'u du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa." Nabi. Nabi orang yang saleh. Yang keimanannya tidak diragukan lagi. Yang Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Tetap Nabi itu berdoa meminta keturunan yang baik. Tadi kita lihat coba. Berapa kali kita berdoa dalam satu hari untuk anak kita? Nah, apakah hal ini kita lakukan setiap hari? Kadang kita lupa. Ya, kadang-kadang kita sudah menyandarkan dengan anak kita mungkin sudah belajar. Anak kita mungkin sudah teman-temannya kok bagus. Memang ini sebab-sebab kebaikan. Tetapi jangan lupa dari doa. Nah, doa ini pengaruhnya besar. Wa yaqulu jalla wa ala mukhbiran an Zakaria alaihi salatu wasalam. Kata Zaidan, Allah jalla wa ala berfirman mengkhabarkan tentang Nabi Zakaria, annahu kana yad'u yunadi rabbahu nida'an khafiyya. Bahwasanya Nabi Zakaria berdoa, nam yunadi menyeru kepada Rabb-nya nida'an khafiyya, dengan seruan, dengan doa yang khafi. Faqala fi dzalikum du'a, Nabi Zakaria berkata di dalam doanya tersebut yang dia panjatkan kepada Allah. Allah kisahkan dalam surat Maryam ayat ke-4 sampai 6. Rabbi inni wahanal 'admu minni wasta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, Sesungguhnya telah lemahlah tulang-tulangku, kata Asy'ib Sa'd rahimahullah. Kenapa disebut tulang-tulang yang telah melemah? Karena kalau tulang sudah lemah, keropos, dan tulang ini tiangnya badan kita kan, badan yang lainnya akan lemah. Ini menunjukkan sudah sepuh. Orang tua, ya ini siapa? Nabi Zakaria sudah sampai kepada usia sepuh. Wasta'ala ra'su syaiba, dan telah menjadi putih kepalanya. Uban. Uban kan tanda tanda tua apa tanda muda? Hah? Kadang-kadang anak kita bilang, abi sudah banyak ubannya. Nah, ya abi memang sudah mulai tua ini. Ya. Fisiknya saja kita merasa kayak muda. Ya. Kayaknya kalau lagi futsal kayaknya paling kuat bagi yang suka futsal. Lagi aktivitasnya, nanti kalau lihat umur, subhanallah, kita sudah semakin tua. Nah, ketika melihat uban ini, tanda tua ini sudah mengingatkan kita. Nah, Nabi Zakaria sudah putih ini, rambutnya dengan uban, menunjukkan sudah sepuhnya ketika itu. Walan akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Jelaskanlah Sa'd rahimahullah, yakni beliau tetap optimis di sini. Nam, aku tidak akan menjadi orang yang merugi, tidak akan dibiarkan oleh Allah dengan doaku kepadamu. Beliau yakin dengan doanya tersebut. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahabli min ladunka waliya. Dan sesungguhnya aku, ya Allah, kata Nabi Zakaria, khiftu, aku takut, al mawaliya min wara'i, yani takut siapa, kata Sa'd rahimahullah. Beliau khawatir, takut siapa yang akan menggantikan beliau dalam mengurusi Bani Israel ketika itu. Nah, sepeninggalan beliau, beliau melihat tidak ada orang yang pantas ketika itu untuk meneruskan tugas-tugasnya sebagai da'i ilallah, yang membimbing umat. Wa mrati akhira, dan istriku akhira. Akhir itu apa? Apa? Mandul. Nah, tidak punya anak. Tidak bisa punya anak. Fahabli, maka ya Allah, anugerahkanlah kepadaku min ladunka waliya, dari sisi mewaliya. Ya, ini keturunan wali anak yang bisa mewarisi Nabi Zakaria dalam urusan tugas-tugas agama, dakwah ilallah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria, bukan masalah harta. Dijelaskanlah Sa'd rahimahullah, yang dikhawatirkan oleh Nabi Zakaria sehingga meminta keturunan kepada Allah, siapa yang akan memimpin Bani Israel, yang akan mengarahkan Bani Israel. Nam, maka beliau meminta keturunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nam, yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub wa ja'alhu rabbi radhiya. Dia berdoa, seorang anak yang akan mewarisiku dalam tugas-tugas Nabi. Nam, dan mewarisi dari keluarganya Ya'qub. Waj'alhu rabbi radhiya, dan ya Allah, jadikanlah anak tersebut orang yang engkau ridai, anak yang saleh. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, lihat ini Nabi Zakaria. Kita jangankan nabi, ya, talibul ilmi juga jauh, ya, karena seorang penuntut ilmu itu betul-betul waktunya dimanfaatkan untuk belajar. Kita masih jauh. Nah, apalagi seorang alim, jauh. Nah, apalagi seorang ulama, jauh gitu. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi dan Rasul. Kita tentunya yang lebih butuh untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta kesolehan anak-anak kita. Wahadi imra'atu Imran, kata si, dan inilah istrinya Imran. Istrinya Imran berarti ibunya Maryam. Ibunya Maryam berarti neneknya Nabi Isa. Nah, nazarat ma fi batniha lillahi azza wajal. Istrinya Imran, yaitu ibunya Maryam, ini bernazar kepada Allah, apa-apa yang ada dalam perutnya, itu janin yang ada dalam perutnya, dia bernazar kepada Allah untuk dipersembahkan. Dia akan didik untuk menjadi orang yang menghususkan dirinya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalat, maka istrinya Imran, Dia berkata, berdoa kepada Rabbi, inni nazartu laka ma fi batni muharrara, fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, yakni janin yang ada di perutku ini akan dijadikan yang muharrara, yakni dibebas tugaskan dari urusan-urusan menyibukkan selain ibadah, dikhususkan untuk beribadah, berkhidmat kepada Allah dan berkhidmat kepada urusan-urusan kepentingan agama. Fataqabbal min, dan terimalah dariku, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan masih banyak kalau kita baca Al-Qur'an, doa-doa dari para nabi, orang-orang soleh meminta kepada Allah kesolehan anaknya. Kita banyaknya apa? Untuk bangun sepertiga malam terakhir juga berat. Ya. Ya tidak. Nah, barangkali untuk istiqomah kita bisa sholat witir saja. Witir yang mungkin cuma satu rakaat minimalnya. Berat tidak? Hah? Berat. Ada itu waktu-waktu mustajabah. Nah, kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, orang yang terbiasa meninggalkan sholat witir walaupun satu rakaat ini menunjukkan rajulun mutahawin. Orang yang mutahawin, orang yang bermudah-mudahan ini menyepelekan. Karena sholat witir itu yang minimal satu rakaat mungkin 5 menit selesai kan? Ya, belum yang dibaca surat Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas selesai sudah beres. Tapi kenapa berat sekali? Padahal sepertiga malam terakhir adalah waktu-waktu mustajab. Kita memang lemah. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha saling mengingatkan, inilah jalannya ahlul haq, jalannya orang-orang saleh meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kesolehan anaknya. Lalu kata Syekh, fa'alal walidaini, maka atas kedua orang tua, an yataharraya awqatal istijabati du'ai, bagi kedua orang tua, wajib bagi kedua orang tua untuk memilih waktu-waktu yang istijabah itu, waktu-waktu yang doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waktu-waktu tertentu. Sahih yang disebutkan dalam dalil-dalil bahwa doanya adalah diijabah oleh Allah. Apa saja? Selain dari yang disebutkan sepertiga malam terakhir. Apa lagi? Ya. Ai bainal adzan wal iqamah, ahsan. Apa lagi? Ya, ketika hujan, apalagi ketika safar, naam ahsan, apalagi naam berpuasa, naam, dan masih banyak waktu-waktu mustajab di hari Jumat, karena Jumat ya, hari Jumat ada apa? As-sa'ah, sebagian ulama berpendapat waktu dari ba'da salat asar sampai maghrib, sebagian berpendapat antara dua khutbah. Dan Syekh bin Bas menggabungkan dua-duanya untuk berdoa antara dua khutbah, naam, dengan asa'ah, dengan waktu apa? Ba'da asar. Nah, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita lupa, lalai, banyak pekerjaan. Aduh, tanggung nih kerjaan, ya. Lagi nyuci motor ini tanggung. Ya. Lagi nyuci mobil. Atau lagi ngerjakan pekerjaan-pekerjaan. Ini lagi bikin apalah. Nah, pada itu waktu-waktu yang mustajab. Kata Syekh, nah, demikian pula para ummahat, ibu-ibu, nah, di rumahnya, nah, luangkan waktu, minta kepada suaminya, waktu sesaat ba'da asar tadi, minta untuk menghususkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat. Atau waktu-waktu yang mustajabat lainnya. Pilih, kata Syekh. Orang tua harus memilih waktu-waktu yang diijabah doa. Mencari, memilih. Fayad'una da'watal muhtajil mubarril munkasir ilallah. Maka orang-orang tua berdoa dengan doanya orang-orang yang muhtajil mubar. Orang-orang yang sangat butuh kepada Allah. Kadang berdoa tapi doanya, nah, kayak malas-malasan. Ya. Nah, baca doanya, nah, tidak dengan kehusuan. Doa asal melafadzkan lisan saja, kosong hatinya dari isti'anahnya kepada Allah, tawakal berharap kepada Allahnya hilang. Tapi kata saya yang diharapkan doa orang yang muhtajil mubdar, orang-orang benar-benar sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-munkasir ilallah, doa orang yang betul-betul menyerahkan dirinya, sudah hancur lebur hatinya dan menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyalja'una ilallah, maka orang tua tersebut menyerahkan dirinya kepada Allah Jalla wa ala fi an yarzuqahuma adzurriyata salihatal muslihah. Naam, dia kembali kepada Allah, menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rizki kepada kedua orang tua tersebut, naam, berupa keturunan yang saleh muslihah. Saleh untuk dirinya, muslihah untuk yang lainnya. Dirinya sudah saleh kan? Soleh sudah sering kita ulang-ulang. Apa pengertian soleh? Hah? Saya ingat sudah dua kali majelis bertanya tentang ini. Yang ketiga berarti. Soleh itu apa? Ahsan. Dan hak-hak hambanya. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak-hak hambanya. Harus soleh. Muslih. Ya, dia berbuat kebaikan untuk orang lain. Memperbaiki. Sudah anaknya masya Allah soleh, ternyata dia menjadi da'i ilallah. Orang yang senang beramal ma'ruf nahi mungkar dengan hikmah. Bil basirah, dengan basirah. Nah, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, li'anna fi wujudil ibni salihi awil binti salihah wal al-muslihati khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi. Kenapa kita sebagai orang tua harus terus meminta kepada Allah dalam waktu-waktu yang mustajabah agar Allah menganugerahkan kepada kita anak yang soleh muslihah. Soleh muslihah. Apakah anak yang laki-laki ataupun yang perempuan? Kata Syekh, karena anak yang soleh muslihah, baik yang laki-laki ataupun wanita, khairan lil insan, ini merupakan kebaikan bagi seseorang fi hayatihi, ketika hidupnya sekarang, wa ba'da mamatihi, dan setelah matinya. Nah, kalau kita dapat anak, ini contoh yang naam, nampak saja sudah. Anak kita di pondok pembagian rapot ranking 1. Rajin belajarnya. Senang tidak, Pak? Hah? Wah, senang enggak? Senang semua kan? Nah, dan ketika ditanya, siapa ranking 1 di kelas itu? Namanya Abdullah bin Fulan. Disebut nama ayahnya. Nah, subhanallah, menjadi kebanggaan kan? Masya Allah, ketemu dengan temannya, masya Allah, antum. Nah, Allah sudah berikan kepada antum anak yang pintar. Ini baru di dunia. Belum lagi kalau anaknya selain pintar, ternyata dia juga masya Allah, Allah jadikan seorang da'i ilallah. Orang yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'ruf dengan ilmunya. Ma'ruf dengan salahnya, kebaikannya. Maka dikenal putra siapa ini. Nah, ini di dunia. Di dunianya. Wa ba'da mamati, dan setelah meninggalnya, orang tua tetap akan mendapatkan kebaikan anak tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang akan disebutkan oleh Syekh di bawah ini. Dalam hadis yang lain, seorang orang tua di akhirat nanti akan ditinggikan derajatnya di surga. Dia heran, kenapa dia dapat? Kok bisa? Dia merasa tidak memiliki banyak amalan sholat. Lalu disampaikan kepada istighfari waladika lak, itu semua karena sebab istighfarnya permohonan ampun dari anakmu kepada, yakni dia memohonkan ampun kepada, memohon ampun nam untuk ayahnya tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajatnya dinaikkan di surga, ditinggikan di surga karena sebab anak yang soleh. Lalu kata si kaifala, bagaimana tidak seorang tua akan mendapatkan kebaikan dari anak setelah wafatnya. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, kama indal muslimin, sebagaimana yang ada diriwayatkan dari Imam Muslim, Di sahih dalam kitab Sahih Muslim, annahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang meninggal, terputuslah amalan dia kecuali dari tiga perkara. Yang pertama apa tadi? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah, yakni dia ketika hidupnya mensedekahkan misalnya tanahnya, sudah saya wakafkan ini tanahnya untuk dakwah Ahlus Sunnah. Nah, digunakan pembangunan masjid, digunakan pembangunan ma'had, pesantren, bermanfaat. Ini akan mengalir terus. Kitanya mungkin sudah dia apa? Sudah ada dagingnya mungkin. Ya, di dalam tanah. Kita sudah terbujur kaku. Di dalam kuburan, sudah enggak mampu beramal soleh, tetapi pahalanya mengalir terus. Karena sebab sedekah jariyah ketika dia hidupnya. 6. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau karena sebab ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Yani ketika hidupnya dia sempat dulu mengajarkan anak-anak membaca Quran dengan baik. Ya, dihajarkan cara membaca A, Ba, Ta, Sa dengan baik. Sehingga anak yang diajarkannya Masya Allah membaca Quran dengan tajwid yang baik. 6. Barakallahu fik ini. Kemudian dia meninggal sang guru tadi. Di atas tauhid, tentunya ini akan menjadi kebaikan untuknya. Ilmu tadi dimanfaatkan oleh anak tadi. Nah, demikian pula seorang mengajarkan ilmu tentang hal-hal lainnya. Tentang akidah yang lurus, tentang manhaj yang lurus. Sehingga dengan sebab ilmu yang dia sampaikan tersebut, maka biidznillahi ta'ala terselamatkanlah sekian banyak manusia dari manhaj-manhaj yang menyimpang. Bermanfaat ilmunya. Nah, bermanfaat ilmunya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, awwaladin salih yad'ula, anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Maka sekarang saatnya bagi ikhwah kita, ummahat kita yang memiliki anak-anak, curahkan. Waktunya sekarang untuk mencurahkan kemampuannya habis-habisan. Biayanya, pikirannya, tenaganya untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Tidak apa-apa. 6. Istilahnya kalau urusan dunia ya kurang lebih seperti itu. Ya, kadang mungkin kita ada, kadang-kadang kurang, kita terpaksa berhutang dulu. Kalau ada dibayar terus seperti itu. 6. Tetapi kita konsentrasi mengontrol anaknya, mendidik anaknya. Kalau dari segi dunia kayaknya gak dapat apa-apa kan. Kamu dari dulu kok jualannya seperti itu terus ya. Gak ada nambah-nambah kemajuan. Gak apa-apa. Tapi lihat anaknya subhanallah. Anaknya kelihatan bagaimana tumbuh di atas agama. Walaupun dari segi dunia dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi dari segi anak subhanallah. Ini sudah anugerah yang besar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah tabungan kita. Anak-anak kita seperti ini adalah tabungan kita. 6. Hidup kita tidak lama. 6. Hidup kita tidak lama. Kita akan segera berpindah dari dunia ini ke alam barzakh. Kemudian ke negeri akhirat untuk mempertanggungjawabkan amalan kita, maka anak-anak kita termasuk tabungan kita. 6. Bersihkan anak-anak kita dari akidah-akidah yang tidak benar. 6. Jauhkan anak-anak kita dari guru-guru yang memiliki pemikiran-pemikiran menyimpang. Diajari teori Darwin. Apa teori Darwin? Apa? Manusia asalnya dari apa katanya? Monyet. Ya itu Darwin saja, kita tidak mau. Ya. Mungkin biar ya, Pak. Nah, kita tidak mau. Sebenarnya ini teori kekufuran. Barakallahu fik. Diajarkan teori-teori nazariyat yang menyimpang, menyelisihi akidah kita. 6. Walaupun mungkin mendapatkan gelar. Gelar dari segi duniawiyah, akan tetapi rusak pikirannya, rusak akidahnya. Sekarang kalau sekedar gelar dibuka pendidikan, tukar pelajar gimana? Iran. Dibuka kesempatan-kesempatannya. Ke Amerika. Dibuka kesempatan, beasiswa-beasiswa. Tetapi itu semua tidak lain dalam rangka untuk mencuci otak anak-anak kita. Pulang dari sana, mereka kembali ke Indonesia, ini hanya akan merusak. Nah, maka jadilah tokoh-tokoh para Madinah. Ya. Nah, jadilah tokoh-tokoh seperti Ulil Absar Abdallah. Ya. Jadilah tokoh-tokoh seperti siapa? Sa'id Agil Siraj. Nah, ini semua ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena nah, mereka dididik oleh orang-orang yang tidak memiliki lurusnya akidah dan manhaj mereka. Loh, ini kan sudah berjenggot. Nah, sudah gamisan ini. Kayaknya ahlu sunnah. Ini kan usul salafah. Kitabu tauhid. Akidah wasitiyah. Nah, barakallahu. Ini kitab-kitab ahlu sunnah. Fikihnya Masya Allah. Umdatul ahkam. Tafsirnya tafsir As-Sa'di. Tafsir Ibn Kathir. Mustalah hadith. Qawaidu usul fiqh. Ahlu sunnah ini. Tapi ternyata berdekat-dekatan bersama Muhammad al-Arifi. Ya. Naam barakallahu fik. Bukan ahli sunnah. Haula bukan ahli sunnah. Jangan titipkan anak-anak kita kepada mereka. Pilih guru mana yang bisa mengajari anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Mereka adalah tabungan kita. Lah, memang saya itu bagus Masya Allah, tapi pondoknya itu loh dari bilik. Ya. Saya masuk ke sana, aduh kasihan sekali pondoknya. Nah, coba itu mentereng tingkat 3, 4 mewah subhanallah. Dari mana? Pinjam ke bank uangnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan tertipu dengan itu. Anak-anak kita adalah tabungan kita. Kalau kita sudah wafat, maka kalau anak kita menjadi anak yang soleh, ternyata dia mendoakan kita, pahalanya akan ngalir kepada kita. Walaupun kita sudah gak bisa berbuat apa-apa di kuburan. Coba betapa sedihnya orang tua yang anak-anaknya menjadi tokoh teror dalam bom Tamrin kemarin. Masih muda-muda kan? Ya. Subhanallah. Mati gosong semua. Naam. Allahul Musta'an. Bagaimana orang tuanya? Bukan anak yang saleh. Naam. Ini bukan anak yang saleh. Lalu kata Syekh, fahada minal khairi alladhi yamtaddu ala al-abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi li dunia. Dan hal ini kebaikan. Naam. Perkara ini minal khair termasuk dari kebaikan alladhi yamtaddu, yang kebaikan akan terus memanjang kepada seorang hamba ba'da wafati, setelah wafatnya dia, wa mufaraqatihi li dunia, setelah wafatnya dan setelah berpisahnya dia dari dunia, kebaikannya akan terus akan dia dapatkan. Sabar kita mendidik anak kita. Nam capek memang. Ya, capek, lelah. Nam sabarkan pula istri-istri kita, para ummahat, sabar dalam mendidik anaknya. Baru yang ini beres makan, yang ini naam minta, naam ingin buang air kecil. Baru beres lagi, naam yang itu pengen. Nah, berbagai macam urusan dialami oleh istri-istri kita, para ummahat. Niatkan ini semua untuk ibadah kepada Allah. Barakallahu fik. Naam. Karena kebaikan yang kata saya akan terus memanjang sampai setelah wafatnya dia. Fakan fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Kata saya berapa banyak. Berapa banyak. Di dalam keberadaan anak laki-laki yang saleh atau anak perempuan yang salihah, berapa banyak dari terdapat padanya kebaikan, yang kebaikan akan kembali kepada seseorang pemilik anak tersebut. Fil ula, yaitu di dunia dan di akhiratnya. Walakinna, akan tapi kata Syekh, aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Coba lihat kaum muslimin di kota-kota besar khususnya. Suaminya kerja, istrinya emansipasi, kerja juga. Ya, akhirnya anak-anaknya dititipkan sama siapa? Hah? Sama baby sister. Ya, sama pengasuh dan sebagainya. Pulangnya sore hari. Orang tua sudah capek. Tidak mau lagi terima rengekan anak. Tidak mau lagi mendengar nam tangisan anak. Karena sudah capek. Nam, paling ketika waktu libur, yuk nak kita bermain. Kemana? Ke laut, ke gunung, kemana? Bioskop, kemana? Hiburan untuk anak. Terus berjalan pendidikan anak seperti dari kedua orang tua yang seperti ini. Mereka tidak memahami, tidak menyadari bahaya yang besar yang ada di hadapan mereka yang akan muncul pada diri anak-anak mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini mayoritas manusia tidak memahami. Maka kita, ahlu sunnah wal jamaah yang sudah Allah berikan taufik kepada kita, Al-Quran dan sunnah, imanhaj, ifahmi salafi soleh, jangan buang kenikmatan ini. Bala umahat, jangan sampai menyia-nyiakan kenikmatan ini. Sabar di rumah. Sabar mendidik anaknya ini bukan sia-sia. Manfaatnya sangat besar untuk anak-anak kita. Nah, barakallahu fik. Sampai Asy-Syaikh Shalih Fauzan, beliau menggambarkan orang-orang yang na'am suami istri di kota-kota besar, mereka berpacu mencari dunia, suaminya juga istrinya, sehingga kemudian mendapatkan harta dari pekerjaan tersebut. Nah, setelah dapat, kata Syaikh Shalih Fauzan dalam kitab Tarbiyatul Na'am Daurul Mar'ah fi Tarbiyatil Usrah, beliau menjelaskan setelah wanita tadi mendapatkan gajinya, mendapatkan uangnya, kemana dia keluarkan uangnya? Sebagian dia infakkan untuk supir pribadinya. Sebagian dia keluarkan biayanya untuk gaji pembantunya. Sebagian dia keluarkan untuk pengasuh anaknya. Sebagian dia keluarkan untuk para penjahit pakaian karena harus mengikuti model pakaian. Habis lagi uangnya. Yang gak kerja, umahat yang gak kerja, ibu-ibu yang kerja, punya uang gak kalau gak dikasih suami? Hah? Punya uang gak? Gak punya. Sekarang yang kerja. Tadi habis-habisan kerja, setelah kerja, dibelanjakan ini, sama-sama habis uangnya. Sama-sama apa? Sama-sama apa? Gak punya uang kan? Iya. Tapi kelebihannya apa? Bagi umahat yang sabar di rumah mendidik anaknya, walaupun gak punya uang, dia punya apa? Punya anak yang soleh biidnillahi ta'ala, insyaAllah. Nah, tetapi yang tadi sudah habis uangnya, capek badannya, jangankan anak yang soleh, kedekatan dengan anak pun tidak ada. Habis waktunya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, maka syukuri ini. Nah, sabar. Menjalani ini, ingatlah kalau kita sedang bosan, hidup kita enggak lama. Hidup kita enggak lama. Hidup kita sebentar. Setiap hari berkurang jatah kita kan. Jatah kita untuk hidup di dunia berkurang sudah. Kalau kita ingat kepada perkara tersebut, ini yang memberikan motivasi bagi kita untuk sabar. Tenang. Jalani sunnah ini. Terus ikuti. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita. Kita berdoa agar Allah mengistiqomahkan kita. Allahumma amin. Lalu kata saya, wa kama hasan nabiyyu sallallahu salam al-walidaini ala du'ai wal isti'anati billah. Sebagaimana Nabi mendorong kedua orang tua untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah. Fi an yarzuqahuma dzurriyatan thayyibah, agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang thayyibah. Sebagaimana ini Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk semangat berdoa, meminta tolong kepada Allah. Wa an yujannibahuma asyaitana wa nazaghati syayatin, dan agar Allah menjauhkan kedua orang tuanya dari godaan syaitan. Maka Nabi pun hadzara kadzalika Rasulullah, demikian pula Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan minad du'ai alal aulad. Kalau addu'a lahu artinya doa kebaikan, tapi kalau addu'a ala ini artinya doa kejelekan. Nabi menganjurkan kepada kita agar bersemangat mendoakan anak kita. Cari waktu yang diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang doa diijabah. Di satu sisi, Nabi memperingatkan supaya kita jangan mendoakan kejelekan untuk anaknya. Yang kadang-kadang gak sadar keluar. Nah, barakallahu fiik. Kalau orang Sunda dasar, si borokokok. Orang Sunda. Orang Jawa bang. Hah? Kadang-kadang ya. Dasar si monyong dan sebagainya. Kata-kata kotor doa ini khawatir akan jadi doa untuk anaknya. Nah, dasar anak bandel. Nah, ini harus dijauhkan dari kita. Ikhwani wa akhwati fillah. Kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, faqala la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Al-hadithu indal muslim. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Beliau bersabda, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap diri-diri kalian. Nah, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Jangan sampai kalian mencocoki satu waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana di satu waktu tersebut Allah diminta untuk memberikan satu pemberian, fayastajibu lakum, kemudian Allah mengijabah untuk kalian. Dia berdoa memanjatkan sesuatu, doa kejelekan anaknya, ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dasar monyong, anaknya jadi monyong bagaimana? Nah, dasar bandel, anaknya jadi bandel luar biasa. Bisa ini, kalau diijabah oleh Allah. Maka jauhi mendoakan kejelekan anak kita. Kalau kita marah kepada anak, walaupun jengkel luar biasa, apa yang kita doakan? Apa yang harus kita ucapkan? Ucapkan apa? Ya. Ucapkan apa? Ya. Ayo na'am. Allah yahdik. Ya. Hadakallah. Aslahakallah. Allah yahdik. Sudah. Walaupun marah. Allah yahdik. Aslahakallah. Ini kan doa ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Semoga Allah memperbaikimu. Walaupun marah, doa. Nah, jangan ucapan tadi dasar bandel, dasar anak yang cerewet dan sebagainya. Ini doa-doa kejelekan. Jangan, kata Rasulullah, jangan sampai mencocoki satu waktu yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madzumi wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Kata Rasulullah SAW, tiga doa yang akan diijabah. Tiga macam doa yang akan diijabah. La syakka fihi, tidak ragukan lagi padanya. Doa yang akan diijabah. Yang pertama, da'watul madzum, doanya orang yang terzalimi. Maka jauhkan diri kita dari mendzalimi orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan jauhi, karena kalau dia mendoakan kita, walaupun sedang naik kendaraan misalnya, ya, naik kendaraan misalnya kita kadang-kadang nak mendzalimi orang, ya, sudah tahu jalannya sempit, kita masih nekat nyiap, ya, mobil di sana ada motor, nah, motornya sudah apa, turun kaki kanannya ke jalan, wah, sudah gini, ya. Marah orang ini. Begitu lewat, wah, dasar. Nah, zalim tidak kita? Zalim tidak? Kita zalim tidak? Anak salah bertahan, zalim tidak kita? Zalim. Wah, ada kendaraan sana, kita mepet. Sampai orang mepet-mepet ke jalannya. Kalau dia berdoa bagaimana? Ya. Saya doakan kamu buntung kamu. Ah. Allahul musta'an. Doa orang madlum. Maka sudah tenang saja. Kira-kira enggak ada jalan, ya sudah sabar saja kita. Ya, tenang dululah. Karena khawatir ini. Ya, barakallahu fiik. Nah, yang kedua, wa da'watul musafir. Doa orang yang safar di Kobi. Nah, yang ketiga, da'watul walidi ala waladihi. Doa orang tua atas. Nah, doa orang tua, doa kejelekan orang tua atas anaknya. Ingat tadi kalau doa ala, ini apa? Doa kejelekan. Doa kejelekan dari orang tuanya atas anaknya ini dikabul. Allahul musta'an, maka jauhi dari perbuatan seperti ini. Saling mengingatkan antara suami istri. Kalau istrinya lagi marah, sama ingatkan, sudah, jangan bicara kotor. Ucapkan Allah yahdik, aslahka Allah. Naam. Wa dzakaru anna rajulan ja'ali Abdullah ibn al-Mubarak. Mereka, para ulama menyebutkan bahwa seseorang telah datang kepada Abdullah ibn al-Mubarak. Ini kisah nyata. Dari sebab doa yang jelek. Seseorang datang kepada seorang ulama, Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Dia mengadukan kepada Abdullah ibn al-Mubarak tentang sebagian anak-anaknya. Nakal, sulit. Nah. Faqala lahu, maka berkatalah Abdullah ibn al-Mubarak kepada orang tadi. Hada'auta alaih. Apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuk anakmu tersebut? Dijawab orang tadi, qala na'am, ya. Maka kata Abdul Mubarak, qala anta afsadahu. Engkau yang merusak dia. Subhanallah. Orang tua yang merusak anaknya dengan sebab apa? Doa kejelekan. Maka kalau kita dapati anak kita bandel, subhanallah, maka muhasabah. Mungkin kita pernah berdoa kejelekan. Nah, kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, ganti dengan doa-doa yang baik, meminta kepada Allah. Mungkin karena sebab kita. Sebab ibunya mungkin, atau ayahnya. Nah, dan ini memang butuh perjuangan. Kita rasakan semua sebagai orang tua. Sudah capek ayahnya, kerja, pulang ke rumah, rewel anaknya, kadang-kadang kita gak sabar. Ya kan? Saling ingatkan antara kita, antara suami dan istri. Nah, wa asnad al-Imam Abu Daud, dan beliau sekarang akan menyebutkan satu kisah dalam sebuah hadis yang ajibah, mengagumkan dampak dari doa. Wa asnad al-Imam Abu Daud fi Sunan. Al-Imam Abu Daud telah menyebutkan satu sanad dalam kitab Sunannya, min kitabi At-Talaqi, dari kitab At-Talaq, bab idza aslama ahadul abawain ma'a man yakuna waladu. Nah, ketika salah seorang dari orang tuanya masuk Islam bersama dengan naam orang yang menjadi anak. Beliau menyebutkan satu hadis dengan sanadnya an Abdullah an Abdul Hamid ibni Ja'far. Dari sanadnya sampai kepada Abdul Hamid ibni Ja'far, qala, berkata Abdul Hamid ibnu Ja'far, akhbaroni abi, berarti Ja'far. Anjadi, Ja'far merewatkan dari kakeknya, dari ayahnya. Anjadi dari kakeknya, berarti dari bapaknya Ja'far. Yaitu kakeknya bernama Rafi ibn Sinan. Sahabat. Rafi ibn Sinan, kakeknya Abdul Hamid ibn Ja'far, seorang sahabat. Annahu aslama, bahwasanya Rafi ini masuk Islam. Wa abatim ra'atuhu antuslima, dan istrinya enggan untuk masuk Islam. Suaminya masuk Islam, namun istrinya enggak mau masuk Islam. Fa'nam fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqalat, maka istrinya yang enggak mau masuk Islam tadi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dan istrinya yang tadi belum masuk Islam tadi berkata kepada Rasulullah, ibnati wahya fatimun aw shibuhu. Nam, ini anak perempuanku dan dia adalah sapihan. Atau yang semisal dengan ucapan ini, qala Rafi, berkata Rafi sang suaminya yang sudah masuk Islam, ibnati, ini anak perempuanku. Jadi rebutan anak. Ya, Rafinya masuk Islam, istrinya enggak mau. Tapi sudah punya anak perempuan. Kata istrinya, ini anak saya. Susuan saya ini. Nah, saya yang menyusui dia. Kata Rafi, ini anak perempuan saya. Yani kullu minhuma yatlubu albinta lahu. Setiap dari keduanya, dari Rafi dan istrinya, saling meminta, menuntut anak perempuan tadi. Yang ini minta, yang ini minta. Datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu nabiyyu alaihi salatu wassalam. Maka berkata Nabi alaihi salatu wassalam, uq'ud nahiyatan. Nabi berkata kepada Rafi, kamu duduk di sini, satu sisi. Nah. Waqala laha, dan beliau pun berkata kepada istrinya Rafi yang masih kafir, uq'udi nahiyatan. Kau duduk di sisi yang ini. Rafi di satu sisi, istrinya satu sisi. Wa aq'ada as-sadiyata bainahuma. Kemudian Rasulullah mendudukkan anak perempuan yang masih kecil tadi di antara ayah dan ibunya tadi. Nah, antara Rafi dan istrinya. Simpan di tengah oleh Rasulullah SAW. Summa qala, kemudian Rasulullah pun bersabda, "Udu na'am, ud'uha, kalian berdua panggil anaknya ini." Ayo, panggil dua-duanya. Rafinya disuruh manggil anak perempuannya, istrinya tadi disuruh manggil anak perempuannya. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaih. Setiap dari kalian, yaitu Rafi dan istrinya, memanggil anak perempuan kepadanya. Mari, misalnya, anakku kemari, anakku kemari. Famalati sabiyatu ila ummiha. Ternyata, qadarullah wa masyafa'an, si anak perempuan tadi lebih condong kepada ibunya. Dipanggil, ayahnya manggil, ibunya manggil. Karena biasanya kalau anak masih nyusu, itu kan, ya lebih dekatnya ke ibu kan. Nah, condong ke ibunya. Tapi ibunya kan kafir. Ya, ini membahayakan bagi sang anak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat seperti itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, Allahumma hdiha, Allahumma hdiha. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak perempuan tadi. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada anak perempuan tadi. Berdoa langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famalatis sabiyatu ila abiha fa akhadhaha. Maka si anak tadi yang tadi sudah condong ke ibunya jadi berbalik condong kepada ayahnya, kemudian ayahnya pun mengambil anak perempuan tersebut. Apa sebabnya ikhwan itu din? Apa yang merubah kecondongan anak tadi? Apa? Doa. Subhanallah. Ini ajiba. Betapa doa ini memiliki dampak yang besar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh, fanzuru ila idhami du'ai wa kaifa annahu mu'athirun, kata Syekh, lihatlah oleh kalian kepada nan agungnya doa tersebut. Nah, besarnya pengaruh doa tersebut, wa kaifa annahu mu'athirun, dan bagaimana doa tersebut mu'athir, berpengaruh, memiliki dampak yang besar. Jangan sepelekan doa. Wa qad akhraja Abu Dawud fi sunanihi, dan telah mengeluarkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, anna nabiyya alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam qala addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Berdoanya sendiri sudah ibadah. Apalagi kalau Allah kabulkan. Menjadi kenikmatan untuk kita. Summa qara'a, kemudian beliau bersabda, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, astajib lakum, nisa'aku akan ijabah untuk kalian. Lalu di akhir poin ini saya mengatakan, idzan min huquqil aulad. Oleh karena itu kata Syekh, termasuk dari hak-hak anak, alal aba, atas orang tuanya, addu'a'u bi an yarzuqahumullahu jalla wa ala alwalada salihah. Termasuk hak anak atas orang tuanya adalah hendaklah orang tuanya berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada orang tua tersebut anak yang saleh. Ini bukan sekedar na'am pilihan kita mau atau tidak mau. Ini termasuk hak anak. Hak anak yang harus kita tunaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ini tiga hak anak yang telah kita baca dari kitab ini, yaitu hak anak sebelum dilahirkan. Yang pertama apa? Apa? Orang tua harus menjadi orang tua yang soleh. Termasuk dalam ini mencari, seorang suami mencari calon istri yang soleh. Naam. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam ketika apa? Al-jima. Naam, untuk melindungi anaknya dari syaitan. Karena sabda Rasulullah SAW tadi, kalau ditakdirkan anak setelah dia berdoa, maka akan dijaga, syaitan tidak akan bisa memudaratkan selamanya. Ini hak anak. Yang ketiga apa tadi? Berdoa meminta kepada Allah agar menganugerahkan kepada orang tuanya anak yang saleh muslihah. Termasuk dalam bab ini berarti apa? Menghindarkan diri dari apa? Mendoakan kejelekan bagi anak-anak kita. Wallahu a'lam bisawab. Ikhwani wa akhwati fillah, ini mungkin beberapa hal yang bisa saya bacakan kepada antum di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat. Lebih dari itu, mudah-mudahan Allah memberikan taufik agar kita bisa mengamalkannya. Karena ini sangat penting, terlebih ketika kita ingin saat ini membentuk generasi yang muwahhidin, generasi yang kokoh di atas sunnah. Hal ini sangat penting untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.